حمد العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعقب الأعصار أما بعد الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا هو المجلس الثلاثين من دراسة هذا الكتاب وقد وصلنا إلى الدرس عن العدد وصلنا إلى الدرس عن العدد في صفحة 105 في صفحة 105 halaman berapa 105 kalau bahasa Arab menghubungkan ratusan puluhan satuan itu dengan wa fi safhati mi'atin 100 wa khamsatin 105 naqra awalan hadha an-nas كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ فيه عشرة طلاب جدد فيه عشرة طلاب جدد من أين هم أكلهم من بلد واحد من أين هم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة لا هم من بلاد منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا وطالبان من الصين وطالب واحد أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ أهم جدد؟ لا هم قدامى. لا هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان. وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان. شكرا يا شيخ. شكرا يا شيخ. Hada ad-dars yatakallamu 'anil 'adad. Ya, bab ini dia membahas tentang al-'adad. Al-'adad wa qa'idatuhu bainahu wa baina ma'dudihi. Bagaimana kaidah antara dia dengan benda yang dihitung? Ya. Setiap bilangan atau setiap golongan bilangan lahu qa'idatun khassatun bihi. وقد أخذنا أو تكلمنا عن هذا في الدرس السابق. Contohnya, kemarin sudah kita bahas al-adad bainal wahid ila athnain. Bainal wahid ila athnain. Qaidah dalam bab angka 1 dan 2 itu qaidahnya babu tawqid. Dia qaidahnya babu at-tawqid. Misalnya apa? Li kitabun wahidun. Li kitabun wahidun. Saya punya satu buku. Wahidun sebagai taukid. Wahidun sebagai taukid dari kitab. Saya tidak mau lanjut. Kenapa? Karena di kitabnya kita belum sampai. Tapi mudahnya, bab taukid itu seperti bab sifat mausuf. Bab taukid itu seperti bab sifat mausuf. Berarti dia apa? Sama. Min haisu an nakirah nakirah. Min haisu mudakkar mudakkar. Min haitsu marfu' marfu' wa hakadha. Mafhum? Fa huwa ka bab sifati wa mausuf. Dia seperti bab sifat mausuf. Kenapa? Karena sifat mausuf dengan bab taukid sama-sama bab tawabi' namanya. Ada bab tawabi' terdiri dari 4 bab itu seragam tapi beda makna saja. Dia hanya beda makna. Ya. dia babnya bab tauqid. Kalau bab tauqid berarti tauqidnya dihapus itu sah-sah saja. Li kitabun, apakah dia jumlah mufidah? Ya. Iya. Sudah menjelaskan apa? Kepemilikan kitab. Saya punya kitab. Walaupun kitabnya masih mubham. Kalau dihapus dia kalimatnya sah. Seperti itu tauqid. Ya, karena tauqid itu dalam nahwu minal hawashi. Dia hanya kalimat tambahan penjelas saja. Ya. Begitu pula yang musanna, li kitabani itsnani. Li kitabani itsnani. Kitabani sebagai muakkad, itsnani sebagai taukidnya. Kaidahnya bilangan 1 dan 2 ma'dud awalan. Ma'dud awalan thumma al-'adadu tsaniyan. Yang disebut duluan ma'dudnya, bendanya, orangnya yang mau dihitung. Bilangannya belakangan. Bilangannya belakangan. Babnya bab taukid. Kalau kita hapus itsnani, jumlah mufidah bukan? Mufidah. Li kitabani, berapa kitab yang dia punya? Bahkan sudah jelas. Sudah jelas dia punya 2 kitab. Ya, maka ini hanya penekanan saja. Bab taukid penekanan. Bilangan sebagai penekanan. Kaidah dalam bab al-adad minal wahid ila tsnain, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats. Apa maksudnya? Ma'dudnya mudzakkar, adadnya mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannats, ya kita contohkan dulu. Ma'dudnya muannats. Ma'dudnya mu'annas, tolibatani. Tolibatani, isnatani. Ma'dudnya mu'annas, adatnya juga mu'annas. Mu'annas, mu'annas, paham? Seragam. Min haitu at-tadkir wa ta'nis. Ma'dud mudhakar, fakadhalika al-adad mudhakar. Ma'dudnya mu'annas, fakadhalika al-adadu mu'annas. Ini kaidah bilangan 1 dan 2. Paham ya? Gampang ya? Gampang. Kemudian dalam bab ini, fihi qa'idah min al-'adadi al-thalatha ila al-'asharah. Al-thalatha ila al-'asharah. Ila al-'asharah. Kullu dhalika 'ala qa'idatin wahidah wa huwa 'ala babil idhafah. Dia metodenya, polanya pola idhafah. Polanya pola idhafah. Fil fasli thalathatu tullabin. Fil fasli thalathatu. Thalathatu sebagai mudhaf. Thalathatu sebagai mudhaf. Tullabin, tullabin sebagai mudhaf ilaih. Makanya thalathatunya tanpa tanwin. Mudhaf kan tidak pakai tanwin. Tullabinnya majrur kasratain. Kenapa? Karena dia idhafah. Polanya pola idhafah. Bilangan 3 sampai 10 fahuwa 'ala namatil idhafah. Ya, polanya pola idhafah. Fil fasli 'asharatu tullabin. Fil fasli 'asharatu tullabin. Polanya dia 'adadun awwalan thumma ma'duduhu. Dia angkanya dulu. Kalau 3 sampai 10 angkanya dulu. 1 sampai 2 angkanya belakangan. 3 sampai 10 angkanya dulu, baru ma'dudnya, baru bendanya, orang yang mau dihitungnya belakangan. Angkanya dulu, baru benda yang dihitung. Kemudian diantara kaidahnya bilangan 3 sampai 10 ma'dud ala sighati jam'in. Ma'dudnya polanya jama'. Asyaratu tullabin, sab'atu kutubin, thalathatu tullabin. Ma'dudnya jama'. Kenapa? Angkanya saja sudah 3. 3 itu kan jama. Kalau 1 dan 2, ini mah pola tentu saja mufrad. Ini mah tentu saja pola mutsanna. Polanya pola mutsanna dari segi bilangan. Adapun 3 sampai 10, ma'dudnya ala sighati jam'in. Sighatnya dia jama. Bagaimana pola mudzakkar muannatsnya? Pola mudzakkar muannatsnya bertolak belakang. Kalau 1 dan 2 mudzakkar muannatsnya seragam, ma'dud mudzakkar, adad mudzakkar, ma'dud muannats, adad muannats, seragam. Kalau 3 sampai 10 bertolak belakang. Ma'dud mudzakkar, adadun muannats. Ma'dud mudzakkar, adadun muannats. Ma'dudnya thullabun, jamak dari thalib. Thalib mudzakkar muannats? Mudzakkar. Thalibun mudzakkar. Maka adatnya bagaimana? Salah satu. Adatnya salah satu. Yang ada tak marbutoh, muannas. Maka dia polanya bertolak belakang antara madud dengan adatnya min haitsu tadzkir wa ta'nits. Ala ikhtilafin. Dia bertolak belakang. Begitu pula nanti madud muannas, adatnya mudzakkar. Tapi ini dars yang selanjutnya. Kita tidak usah contohkan dulu. Yang ini dulu. Madudnya mudzakkar, adatnya muannas, bertolak belakang. Bilangan 3 sampai 10. Kalau contoh saja ma'dud mu'annas, adatnya mudzakkar, salasu talibatin. Salasu, bukan salah satu. Salasu talibatin. Ya. Hadhihi hiya al-qa'idah fi babil 'adadi min ats-tsalatsati ila al-'asyarah. Ya, ini kaidah bab 3 sampai 10. Adapun sighatul ma'dud ala annahu jam'un. Sighatul ma'dud jam'un. Wa aydan huwa ala namatil idhafah. Polanya pola idhafah. Naqra' tamrin al-awwal. Tafadhal iqra' al-akhan thumma tarjim. Salah satu kulabi, 3 mahasiswa. Naam, ada tempat ada rum? Arba'atu kulabi, 4 mahasiswa. Naam. Amisatu kulabi, 5 mahasiswa. Suma? Naam. Sitatu kulabi, 6 mahasiswa. Naam, mahasiswa. Naam, sahih. Samaniyatu Delapan. Wiyahmilu asyara rabbika fawqahum yawma idzin Samaniyah. Yang memikul asy Allah subhanahu wa ta'ala berapa? Memikul asy Allah berapa? Di Quran itu, bukan kata saya. Delapan. Delapan apa? Khilaf baina al-mufassirin. Minhum man qala thamaniyatu amlakin. Ada yang mengatakan ya delapan. Delapan orang malaikat. Delapan. Jumlahnya delapan. Wa minhum man qala thamaniyatu sufufin. Ada delapan sof. Delapan sof. Yang memikul asy Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tiba-tiba ada sembilan mahasiswa. Sahih. Sunnah. Sepuluh mahasiswa. Sahih. Naqra' ma'an. Thalathatu tullabin. Thalathatu tullabin. Arba'atu tullabin. Arba'atu tullabin. Khamsatu tullabin. Khamsatu tullabin. Sittatu tullabin. Sittatu tullabin. Sab'atu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Thamaniyatu tullabin. Tis'atu tullabin. Tis'atu tullabin. Asharatu tullabin. Asharatu tullabin. At-tamrin al-thani. Tamrin al-thani. Tafadhal alladhi ba'dahu. Iqra. Ila ayna ad-dawr? Indi khamsatu kitabun. Khamsatu kitabun. Hada bidunil alif. Unzur bidunil alif. Indi khamsatu Indikum satu kitabu. Bidunil alif. Kitabun hada bil alif. Khamsatu. Khamsatu kitabun. Khamsatu kutubin. Jama' ala sighati jam'in. Khamsatu kutubin wa thalathatu aqla. Wa thalathatu aqla. Aqla. Aqlamun aqlamin. Aqla min sahih ala sighat al-idafah. Terjem. Indi. Indi wali hadha dalalatun ala al-milkiyah. Menunjukkan kepemilikan. Silakan terjemahkannya sesuai pola gaya bahasa Indonesia. Naam. Saya memiliki 5 buku. Dan 3 yang 3 yang 3 buku dan 3 aqlam buku pulpen ada di ba'dahu tafadhal. Khalidun lahu sittatu abna'in. Tarjim. Khalid mempunyai mempunyai 6 anak. Anak laki-laki atau wanita? Laki-laki. Laki-laki, sahih. Abna, abna jama'u ibnin. Jama'u ibnin. Idzan huwa waladun zakar. Anak laki-laki. Ada di ba'dahu? Kam akhan laki ya aminatu? Kam akhan? Kam akhan laki ya aminatu? Naam. Berapa jumlah saudara laki-laki kamu ya Aminah? Li arba'atu ikhwati. Arba'atu ikhwati. Ikhwatin. Ikhwatin. Naam. Saya punya 4 saudara laki-laki. 4 saudara laki-laki. Ikhwatin ya, ikhwah itu laki-laki. Saudara laki-laki, bukan akhwat. Akhwat saudara perempuan. Akhwatun jam'u ukhtin. Ikhwatun jam'u akhin. Wa jaa'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu 'alayhi fa 'arafahum wa hum lahu munkirun. Jaa'a ikhwatu Yusuf. Saudara Nabi Yusuf laki semua, enggak ada yang perempuan. Ini jangan ketukar ya. Sebagian itu ketukar. Ikhwah. Ikhwah itu wah, perempuan, jamak perempuan, bukan. Ikhwah itu jam'u akhin. Saudara laki. Naam, ada di mana hu? Ah, minal awal. Fil usbu'i sab'atu ayyamin. Pada 6 pekan yang lalu. Al-usbu' usbu' wahid. Satu pekan. Dalam satu pekan. Dalam satu pekan. Sabatu ayamin. Dalam satu pekan ada 7 hari. Ada 7 hari. Sahih ya, seperti itu. Dalam satu pekan ada 7 hari. Naam, ada di ba'dahu. Kam riyalan indakal ana ya ammaru. Berapa real yang kamu punya sekarang wahai Ammar? Wahai Ammar. Aindil ana samaniyatu riyalatin. Punya aku sekarang 8 real. Punyanya 8 real. Lihat samaniyatu riyalatin. Ada yang aneh enggak ini? Hah? Ada yang aneh tidak? Iya. Apa? Mu'anas, mu'anas. Padahal qa'idah al-adad min al-thalatha ila al-asharah. Bagaimana? Hah? Berlawanan. Berlawanan ma'dud dengan adatnya. Kalau satu mudzakkar, satu mu'anas. Satu mu'anas, satu mudzakkar. Kalau ini? Mu'anas, mu'anas. Ya, ini salah siapa kali ini? Atau syekhnya salah ini? Atau jangan-jangan ustaznya ngajarin ini salah lagi. Mana yang salah ini? Ini betul. Jamaknya ayo. Tiaratin. Ini sudah betul. Samaniyatu mu'annats atau mudzakkar? Mu'annats. Riyalatin. Sighatnya sighat mu'annats salim. Jamak mu'annats salim. Kan mu'annats salim itu sighatnya adalah biziyadatil alifi wa ta. Utai ta'nits. Ini sighatnya sighat mu'annats. Lalu terus gimana kaidahnya? Kan katanya ala ikhtilafin min haitsu tadzkir wa ta'nits. Berbeda antara mudzakkar mu'annatsnya, yang menjadi patokan adalah sighatu mufradihi. Sighatu mufradil ma'dud. Sighat mufrad dari ma'dudnya. Seperti apa? Asyaratu tullabin. Ini ma'dudnya kan? Ini sighatnya sighat apa? Jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir itu jenisnya mudzakkar atau mu'annats? Jama' taksir yang sahih kalau di kitab ecek-ecek mudzakkar. Kalau di kitab yang lebih tinggi jama' taksir jaizul wajhain. Itu boleh mudzakkar, boleh mu'annats. Jama' taksir itu boleh mudzakkar, boleh mu'annats. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Tilkar rusulu mu'annats. Waqala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Waqala niswatun. Niswatun jama' taksir dari perempuan. Tapi pakainya qala bukan qalat. Qala fi'il untuk mudzakkar. Jama' taksir jaizul wajhain. Boleh dianggap sebagai mudzakkar, boleh dianggap sebagai mu'annats, ya. Maka ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar kalau pakai sighat tullabin, tapi yang jadi patokan mudzakkar min haitsul ifradihi, bentuk mufradnya. Yani apa bentuk mufradnya? Talibin, talibun. Asyaratu mu'annats, asyaratu mu'annats. Asyaratu mu'annats talibin mudzakkar. Begitu pula ini samaniyatu mu'annats riyalun. Riyalun mudzakkar mu'annats? Mudzakkar, ya. Patokannya itu ma'dud dari segi bentuk mufradnya. Paham ya? Maka ini tidak ada yang salah. Bukunya enggak salah, kaidah ustaznya juga enggak salah. Paham ya? Naam, ada di mana dahulu? Tafadhol. Fi hadha Fi hadha al-hayy. Fi hadha al-hayy. Ya. Fi hadha al-hayy tis'atu buyutin jadidatun. Jadi jadidati. Naam. Terjem. Di kampung ini ada 9 rumah yang baru. 9 rumah baru. Tis'atu buyutin jadidatin. Jadidatin itu sebagai apa? Na'at. Na'at sahih. Sebagai na'at atau sifat. Na'at bagi mana? Na'at bagi buyut. Rumahnya yang baru. Rumahnya yang baru. Ini namanya sudah pola rangkap. Pola rangkap antara idhofah dengan sifah mausuf. Pola rangkap antara idhofah dengan sifah mausuf. Maka ini jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Polanya itu pola ini. Arba'atu tullabin jududin. Arba'atu tullabin. Polanya pola apa tadi? Bilangan 3-10? Pola idhofah. Arba'atu mudhaf tullabin mudhaf ilaih. Polanya pola idhofah. Ditambah judud. Ini jududun atau jududin? Tinggal dilihat. Kira-kira ini sedang menjelaskan murid atau menjelaskan empat? Menjelaskan apa? Murid. Maka dia sifah bagi tullabin, maka mengikuti harakatnya. Ay arba'atu tullabin jududin. Dia sifah mausuf. Hada sifatuhu, hada mausufuhu. Pola rangkap ya. Antara idofah dengan sifah mausuf. Paham ya yang bagian ini? Bisa dipahami? Hah? Bukan. Mana badal? Bukan. Arba'atu tullabin. Kalau badal harakatnya harusnya sama. Kalau badal dia bukan. Bukan pula badal. Ini sifah mausuf. Ya. Untuk pola rangkap seperti itu, idhofah dengan na'at itu yang jadi patokan untuk wilayahnya atau mudhofnya? Apabila kembali tinggal menyesuaikan. Yang menjadi patokan mudhof, tetap mudhof. Tetap mudhof. Tapi na'atnya ngikutin mudhof wilayahnya. Na'at yang ikutin mudhof ilaih. Karena dia na'at bagi mudhof ilaih, bukan na'at bagi mudhof. Yang ini na'atnya bagi mudhof ilaih. Paham yang ini? Dia na'atnya sifat mausufnya bagi tullabin. Maka harakatnya ikut kasrah-kasrah. Paham yang sini? Bisa juga pola seperti ini. Pola idhofah dengan sifat mausuf. Tapi seperti apa? Jam'u mudzakkarin. Jam'u mudzakkarin idhofah. Gampang kan? Jam'u mudzakkarin. Salimun atau salimin? Kalau kita kan jam'u mudzakkarin salimin. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Jadi sifat bagi mudzakkar. Berarti yang selamat adalah si mudzakkarnya. Mudakarnya selamat dari apa? Dari jenis bencong? Dari? Harfu illat. Kalau mudakar mu'annas itu dia tidak patokan tentang huruf sahih atau harfu illat. Sah-sah saja jama' mudakar jamanya pakai harfu illat. Ya, jama' mudakar jamanya pakai harfu illat. Maka dia sebenarnya bukan mensifati mudakar, tapi mensifati jama'. Jama'nya jam'un salimun. Loh, selamat dari apa jama'nya? Ai jam'un salima bina'u mufradihi. Jama' yang bentuk mufradnya selamat. Itu asal muasal nama jam'u mudzakkar salim. Maka salim itu mensifati jam'un. Paham? Jam'u dengan mudzakkar polanya pola idhofah. Lalu ada salimun. Salimun mensifati mana? Mensifati jam'u. Loh, kok dia nakiro? Kan ini idhofah. Paham? Idhofah itu mudhofnya jadi ma'rifah apa nakiro? Paham apa pertanyaannya? Jadi? Ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat. Mudhof itu jadi ma'rifat kalau mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, maka mudhofnya juga dianggap sebagai nakirah. Makanya ta'rif, sababut ta'rif, sabab ma'rifat itu dua. Bisa biziadati al atau bil idhofah ilal ma'rifah. Bil idhofah ilal ma'rifah. Kalau idhofahnya kepada nakirah, mudhofnya tetap dianggap nakirah. Makanya jam'u mudzakkarin salimun. Kenapa? Mausufnya ini tetap nakiroh. Kenapa dia nakiroh? Karena idhofahnya ke nakiroh juga. Lam yaktasib at-ta'rif minal idhofah. Dia gak dapat ma'rifat dari pola idhofah karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Nah, ini agak ribet ya sebenarnya. Intinya dia nakiroh. Ini nakiroh. Loh, ini sifat mausuf kok dipisah? Ada pemisahnya. Paham? Emang boleh begini? Sifat mausuf kan normalnya gimana? Gandeng. Seperti tergandeng. Ya, ini kok malah pisah? Boleh. Ada beberapa keadaan di mana sifat boleh dipisah dengan mausufnya. sebagaimana dalam ayat ayat saya lupa ayat Asy-Syura atau ayat apa, laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azimin, ala rajulin minal qaryataini azimin, rajulin taini azimin. Ini sifah, sifah dari mana? Sifah dari rajulin. Dia terpisah oleh jar majrur. Sifah mausufnya terpisah oleh jar majrur. Itu boleh. Ada beberapa hal yang boleh dia jadi pemisah antara sifah dengan mausufnya. Sudah paham ya? Itu afwan, surat Az-Zukhruf ayat 31. Surat Az-Zukhruf ayat 31. Ada hal-hal yang boleh memisahkan adakala yang sifat mausuf terpisah. Ala rajulin mausuf min al-qaryataini azimin. Kalau yang ini tis'atu buyutin jadidatin, pola pertama. Karena jadidatin memang sedang mensifati buyut. Li hadhihi sayyarati, dia sebagai badal, kita belum belajar ya, tapi dia posisinya antara isim isyarah. Gampangnya gini, kalau ada isim isyarah setelahnya isim dengan alif lam itu badal. Yang sering ini badal versi ini aja, jadi saya sebutkan saja ya. Ketika ada isim isyarah setelahnya isim dengan alif lam, itu polanya pola badal. Pola badal bagaimana? Seperti sifat mausuf. Pola badal seperti sifat mausuf. Mausufnya dommah. Tapi kalau kasus isim isyarah, dia kan mabni. Tapi mabni fi mahalli jarrin. Posisinya enggak kehapus, dia posisi jar. Dia posisi rofa, dia posisi nasab. Posisinya tidak terhapus walaupun harokatnya enggak kelihatan. Maka dia tetap berpengaruh kepada badalnya. Kepada badalnya. Dalam kasus ini as-sayyarah. Saya paham ya? Kalau ada isim isyarah, gampangnya dengan setelahnya pola badal. Oh, badal itu gimana Ustaz? Pola sifat mausuf. Gampangnya seperti itu. Naam. Mobil ini punya 4 pintu. Lo emang ada mobil yang pintu yang bukan 4? Ada enggak? Ya, ada kemarin Ustaz dia jualan, enggak tahu jualan dia apa jualan siapa, BMW 2 pintu. Pelit amat ya, cuman berdua sama bininya. Cuman 2 pintu. Hah? Masuk ya? Lewat? Masuknya depan terus ke belakang gitu. Enggak, cuma itu mau mobil pacaran doang itu. Enggak bisa bawa keluarga. Mobil ekonomis. Hah? Orang kaya. Dia kalau mau keluarga ada lagi ya yang lain. Nah, ada di mana ada foto? Kita maru hadal kitabi sama lagu sab'atu hiyalatin. Sama. Sama. Ah, perhatikan. Ini kalau ada pertanyaan pola jawaban pasti sama dengan pola pertanyaan. I'rabnya tidak berubah. Kam sama nu hadzal kitab sama nu tetap. Sama nu hu sab'atu riyalatin wa nisfun. Berapakan harga kitab ini? Kitab ini 7 real setengah. Loh kok bisa setengah? Duitnya disobek 1 real. Enggak, dia apa? Enggak, dia punya duit sen. Kalau di Arab itu dia ada duit sen ya. Ya, itu setengahnya sen. 500 sen. Nanti ada bentar lagi. Sennya. Setengah dari 1 real. Tapi biasanya enggak ada dagangan yang langsung setengah sen itu enggak ada. Biasanya jus-jus botol kecil langsung 1 real, 1 real, 1 real. Paling murah 1 real. Enggak ada yang harga setengahnya. Kecuali kalau belanja banyak supermarket itu ada harganya setengah-setengah. Ya kalau satuan benda gitu enggak ada. Ada cuma ada, Hu? Fiha darfasli asharatu dhulabin. Asharatu arba'atu tullabin jududin. Di dalam kelas ini ada 10 murid lama dan 4 murid baru. 4 murid baru, sahih. Tullabin jududin. Ala di ba'dahu? Tam qamisun indaka ya Ibrahim. Indi arba'atu qumsalin. Arba'atu qumsalin. Qumsan. Qumsalin. Naam. Tarjim. Berapa baju yang kamu punya wahai Ibrahim? Saya mempunyai 7 baju. Saya punya 7 baju. Arba'atu. Arba'atu berapa? 4 baju. 4 baju. Sahih. Saya punya 4 baju. Saya punya 4 baju. Kalau akhwat, akhwat mana yang punya 4 baju? Ada enggak akhwat punya 4 baju? Hah? Hah? Mustahil ada akhwat punya 4 baju. Akhwat itu minimal 1 lemari. 1 lemari juga enggak cukup biasanya. Kurang. Ya, mana ada akhwat punya 4 baju doang. Beda kalau laki ya. Kalau laki ya biana, haji itu enggak sampai bawa 4 setel. Bawanya 3 atau 2. Tas kecil aja. Cuman bawa 3 setel. Satu cuci, satu pakai, satu cadangan. Syekh Muqbil Al-Badi'i rahimahullah taala. Bajunya cuma satu. Pernah ngajar di Masjid Nabawi. Ditegur sama tentara ya, "Syekh, ini ya bagus kajiannya, tapi bajunya kotor." Atas nama saya baju cuma satu, cucunya hari Kamis doang. Gak punya baju lagi. Ya mah, kalau laki mah jangan kayak gitu ya. Baju sama harus sama dengan celananya, sama dengan tasnya. Ini mah mazhab perempuan. Jangan kita ikutin. Ada di mana, Hu? Saya mempunyai 2 real dan 5 sen, uang receh. 5 sen, ini sennya Saudi. Ini sennya Saudi. Kirshun jamaknya kurush. Kirshun secara asal kata itu secara bahasa maknanya sebenarnya duit. Tapi kalau penggunaan modern, sen. Penggunaan modern itu untuk sen kalau sekarang. Tapi aslinya secara bahasa, dia duit. Makanya ada Quraisy. Quraisy. Quraisy dari kata Kirshun. Quraisy itu nama aslinya Fihir. Nama aslinya Fihir. Kirshun itu apa? Kirshun itu lakob. Julukan. Quraisy itu lakob. Apaan? Quraisy itu lakob, julukannya. Loh, kenapa dia dijulukin duit? Karena dia pintar nyari duit, pintar dagang, pintar manggale. Gak ada orang Padang sini ya? Kalau ada orang Padang ketawa. Dia pintar dagang, makanya dijuluki Quraisy. Bahkan kepintarannya itu sampai masuk di Quran. Lila fi Quraisy ila fi mrihlat asyita'i wassayf. Safar musim dingin, musim panas. Lo ngapain? Dagang. Saya lupa ke ini ya. Musim dingin ke Syam, musim panas ke Yaman. Kadang dagang ke sana, kadang dagang ke sini. Ya, sudah terkenal dengan dagangnya Quraisy. Keturunannya pun jago dagang. Nabi SAW, Quraisy juga jago dagang. Naam ada tiba adahu. Di hadirin kafir rapi acar ratu rukhan di kelompok ini ada hafilah. Mau mana hafilah? Bis ya. Al-hafil, al-hafil fi lughah bermakna jama'. Aslinya dia memakna jama', mengumpulkan. Yang apa? Dia mengumpulkan, bisa mengumpulkan banyak penumpang. Maka dinamakan hafilah. Mahfal, mahfal itu tempat pertemuan. Haflah, haflah itu perayaan. Kenapa? Karena perayaan biasanya banyak orang berkumpul. Hafilah ay muwasalat tajma'ur rukab, kendaraan yang bisa mengumpulkan banyak penumpang, yakni bis. Kalau sekarang itu untuk bis. Nah, di sini ada 10 penumpang. Ada 10 penumpang karena lagi social distancing. 10 saja. Jangan diisi banyak-banyak. Kalau di Saudi itu kadang enggak semua ya. Kadang kalau bis itu nanya orang, mau kemana? Dijawab, mau ke haram. Apakah haram Makki atau haram Madani? Kalau tujuannya kalau Masjidil Haram, digratisin sama dia. Nah, kolas, gratis. Kalau haram, gratis. Kalau ke hotel, bayar. Kalau mau ke hotel mana-mana, bayar. Tapi kalau ke haram, gratis. Kadang bisnya begitu. Kadang. Kalau di sini, mana ada kayak gitu ya? Mana, gratis tuh? Enggak. Ini sambil nyari penumpangnya, ngetemnya sampai setengah jam. Terus ini. Naam, ada tiba ada hub. Ah, selesai. Nuwasil ila tamrin al-thalif. Adai'il harakat awalan. Ajib. Ajib. Anil as'ilati. Anil as'ilati al-atiyati. Anil as'ilati al-atiyati. Musta'milan. Musta'milan. العدد العدد المذكور العدد المذكور بين القوسين أو أدنى بين القوسين أجيب ما أجيب جواب له الأسئلة pertanyaan pertanyaan الآتيه berikut ini مستعملا dengan menggunakan musta'milan dengan menggunakan air musta'mal air yang sudah digunakan musta'milan dengan menggunakan al-adada adat atau bilangan al-madkur yang disebut al-madkur yang disebut bainal qausaini antara dua kurung yang disebut di antara dua kurung misal kam kitaban indaka ada soal an adadil kitab kam kitaban indaka berapa kitab yang kau punya indi thalathatu kutubin saya punya thalathatu kutubin tiga kitab karena angkanya tiga thalathatu kutubin naam tafadhal rakmul awad berapa saudara laki-laki yang engkau punya ya wahai Hamid indi Khamsatu. Akhwani. Akhun, jamaknya apa? Akhwani. Akhwani itsnani. Akhwani. Hah? Akhun, jamaknya? Ikhwatun. Ikhwatun. Jamaknya ada dua, ada ikhwatun atau ikhwanun. Tapi yang di kitab yang sudah kita pelajari ikhwatun. Waja'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu 'alaihi fa 'arafahum wa hum lahu munkirun. Akhwani ma muthanna, akhun. Kalau akhwat, akhwat jamak ukhtun. A'id tuma tarjib. Ulang coba. Indi khomsatu ikhwatin. Iya. Hah? Oh, ini pakai li. Iya. Pakai li. Li disesuaikan dengan pertanyaan. Ikhwatin, terjem. Saya memiliki lima saudara. Lima saudara, sahih. Sama. Kau Ammar, laki ya Laili. Ya. Laili apa? Laila. Laila. Laila. Majnun Laila. Lau kira lil majnuni Laila wa wasluha. Turidu amin dunia wa fi tawayaha. Naam. Kam amal laki ya Laila. Berapa berapa pamanmu? Iya. Ya Laila. Berapa paman yang kau miliki, wahai? Berapa paman yang kau miliki ya Laila? Naam. Di arba'atu Amin. Arba'atu jamaknya Arba'atu A'mamin. A'mamin. Arba'atu A'mamin. Sahih. Saya punya empat paman. Empat paman. Sahih. Punya empat paman. Thumma minal awal. Kami bernan laka ya Syekhu. Berapa berapa anak laki-laki wahai Syekh? Naam. Jawab. Li arba'atu arba'atu jamaknya abna'un. Kami benar Zakaria Syekhu di arba'atu abna'in. Arba'atu abna'in. Sahih. Hah? Oh iya, angkanya. Lihat angkanya itu dikurung. Li abna'in. Li sittatu abna'in. Sittatu abna'in. Terjem. Aku memiliki anak laki-laki 6. Iya, memiliki 6 anak. Sahih. Semua dari Pak Dahu. Pam soalan di dalam darsi. Berapa soal di pelajaran ini? Naam, sahih. Di dalam darsi sama niatku. Su'alatin. Samaniyatu. Samaniyatu. Bagaimana? Samaniyatu jamaknya apa? Hah? Jamaknya? As ila tin. Samaniyatu as ilatin, as ilatin. Sebagaimana perintah? Diperintahkan ada? Ada kan? Itu jamak. Samaniyatu as ilatin atau samaniyatu. Samaniyatu sualatin. Sualat. Sualatin. Ini dulu boleh. Sualat jamaknya juga dari sual. Bahkan kalau ulama mutaqaddimin biasanya pakai sualat. Banyak sekali kitab sualat, sualat Abi Dawud li Imam Ahmad bin Hanbal. Sualat Al-Barqani li Dharqutni. Sualat siapa? Al-Jizzi lil Hakim atau siapa itu Al-Jizzi atau As-Sijzi lil Hakim. Sualat jamak dari sual. Boleh dua itu. Dua-duanya boleh. Tapi yang masyhur kalau lugah kontemporer as'ilatin. Kalau di kitab mutaqaddimin yang masyhur malah yang sualat. Berapa penumpang dalam bis? Sahih. Terjawab. Di hafilati tis'atu rukabin. Tis'atu rukabin. Terjem. Di dalam bis ini ada 9 penumpang. Ada 9 penumpang. Itu fil hafilati atau yang ada isim zahir seperti ini boleh diganti dengan domir. Fil hafilati fiha. Fiha tis'atu rukabin. Yang sebelumnya pun seperti itu, boleh diganti domir. Fiha dadarzi fihi. Fihi tamaniyatu as'ilatin. Boleh diganti domir ya. Yang ada isim yang ada jar majrur. Naam alati ba'dahu. Kam riyalan fi jai. Fi jaibika. Berapa rial dalam jaib? Hada jaib. Hada jaib. Iya. Berapa rial yang ada di dalam kantongmu? Naam. Jawab. Fi ها؟ جيب جيب مذكر. فيه سبعة سبعة ريالاتين سبعة ريالاتين صحيح. جيب جيب هذا شق في الثوب لحفظ الأشياء. Saku untuk menyimpan sesuatu. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa mala'ihi wa qawmi. Ya. Di antara mukjizat Nabi Musa, dia tangannya masukin ke kantong, keluar bercahaya. Ketika dikeluarkan bercahaya baydha' min ghairi su'. Naam, alladzi ba'dahu. Makanya ketika Nabi Musa mengeluarkan, menunjukkan sebagian mukjizatnya, nah tangannya bisa putih. Wah, ini mah sihir. Oke. Okay. Firaun, oke, okay, kita juga bisa manggil penyihir. Ternyata si Musa pakai sihir menurut anggapan si Fir'aun, padahal itu mukjizat. Nah, ada tempat ada huk? Tarjim. Berapakah harga kitab ini? Harganya 10 real. Harganya 10 real. Harga kitab 10 real. Kalau dirupiahkan 40.000, 60.000. Pernah saya beli kitab 10 real. Kalau jadi di Indonesia itu bisa sampai 100.000 lebih. Padahal di Saudi 10 real 15 real. Paling kalau belinya di Aziziyah. Aziziyah itu kitab murah. Naam, nuwasil ila at-tamrin ar-rabi'. Du'il harakat awalan. Uktubil a'dada. Uktubil a'dada. Min thalathah. Min thalathah. Ila asyarah. Ila asyaratin. Waj'al kullan. Waj'al kullan. Minal kalimati. Minal kalimati. Al-atiyati. Ma'dudan laha. Ma'dudan laha. Uktub wa'ana uktub. Tulislah. Al-adada. Jam'ul adad. Al-adad jam'ul jam'ul adad. Bilangan-bilangan min dari 3 sampai 10. Waj'al dan jadikan kullan tiap-tiap. Kullan tiap-tiap. Wa kullan wa'ada Allahul husna. Setiap-tiap mereka, yakni tiap-tiap sahabat, wa'ada Allahul husna, sudah Allah janjikan surga. Semua sahabat itu sudah pasti masuk surga. Jadi sahabat Nabi pasti masuk surga. Walaupun dulunya dia minum khamar, walaupun melakukan dosa ini dan itu, pasti masuk surga. Syarafu suhbah la ya'diluha syai' illa nubuwah. Keutamaan sebagai sahabat seorang Nabi, tidak ada yang bisa melebihinya kecuali jadi nabinya sendiri. Kecuali jadi nabinya sendiri. Kullan tiap-tiap. Tiap-tiap dari kata-kata ala hati-hati berikut ma'dudan sebagai iya pembilang sahih, sebagai pembilang atau ma'dud laha. Kembali ke mana nih? Al-adad sahih. Ma'dud bagi adatnya, ma'dud bagi bilangannya. Kitabun qalamun tajirun rajulun talibun riyalun qirsun akhun ibnun. Tafadhal. Mimman terpis apa? Salah satu kutubin. Ya. Terjem. Tiga kutub. Iya, jangan lupa sigatnya sigatu jam'in, ma'dud ala sigati jam'in. Dia sigatnya sigat jama'. Paham? Ada apa dah? Siapa? Arba'atu kutubin. Ah, sekarang kolam. Arba'atu. Arba'atu aqlamin. Aqlamin. Terjem. Empat pena. Empat pena, sahih. Thumma satu tujarin. Khamsatu tujarin, tarjim. Lima pedagang. Lima pedagang, sahih. Thumma sitatu rijalun. Sitatu Rija Rijalun rijalin. Rijalin, polanya idhofah. Tarjim. Enam. Enam orang. Enam orang sahih atau enam para lelaki. Kalau rijlin, rijlin mah kaki, enam kaki. Siapa yang punya kaki enam? Hewan apa yang punya kaki enam? Ada tak? Kecil kan? Dulu saya miara ayam, saya miara kucing. Ayam saya dimakan sama kucing saya. Kurang asam itu. Dia tahu rupanya daging yang enak itu rupanya dari sini. Dia berburu sendiri. Nah, mari dibaca dulu. Sab'atu kulladin. Tujuh siswa, sahih? Semua? Samaniyatu riyalatin. Delapan real. Delapan real, sahih? Cuma min al-awwal. Tis'atu qurushin. Ya. Yeah. Kurus 9 sen, sahih 9 sen. Cuma asyaratu ikhwatin. 10 saudara. 10 saudara, asyaratu ikhwatin. Cuma asyaratu abna'un. Abna'in. 10 putra. 10 putra, sahih. الكلمات الجديدة انتهينا من هذا الدرس نقرأ أولا الثمن نصف الريال جمعه ريالات الحافلة جمعها حافلات السؤال جمعه أسئلة البلد جمعه بلاد البلد جمعه بلاد أوروبا أوروبا فرنسا فرنسا مختلفة مختلفة اليوم جمعه أيام اليوم جمعه أيام القرش جمعه قروش القرش جمعه قروش راكب جمعه ركاب راكب جمعه ركاب قديم جمعه قدامى قديم جمعه قدامى الجيب جمعه جيوب الجيب جمعه جيوب المانيا المانيا اليونان اليونان ماليزيا ماليزيا الثمن معنى الثمن نعم صحيح الثمن هذا قيمة الشيء بالعملة ya, berapa harganya dengan mata uang الثمن كم ثمن هذا وشروه بثمانين بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين kisah Nabi Yusuf AS Nabi Yusuf ditemui sama kafilah safar ditarik sumur ada Yusuf udah jual aja وشروه بثمانين بخص dijualnya harga murah kenapa? Dapatnya gratis dapat Yusuf kan gratis yang penting dapat duit bithamanin bakhsin darahima ma'dudah hanya beberapa dirham saja thaman nisfun setengah ar-riyal riyal, mata uang riyal mata uang Saudi al-hafidah, tadi apa? Bis, sahih as-su'al pertanyaan sahih al-baladu kalau sekarang ya, biasanya dimutlakan kepada negara tapi secara umum dia boleh negeri intinya daerah yang luas seperti kota besar itu sudah terhitung balad sebenarnya secara bahasa Arab wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih Masya Allah Imam Syafi'i wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih negeri yang baik tumbuhannya tumbuh dengan izin Allah Coba antum kalau dengar ayat itu, kepikiran fikih apa coba? Ada hukum fikih enggak di situ? Hah? Itu ayat Al-An'am, wal badalu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Walladhi khubutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang baik, tumbuhan yang keluar dengan izin Allah. Ada hukum fikih apa di situ? Hah? Gak kepikiran kan? Gak kepikiran kan? Imam Syafi'i berdalil dengan ayat tersebut bahwa sa'id tayammum, bagaimana syaratnya tayammum? Syaratnya at-turab, harus tanah. Tanah yang bagaimana wahai Syafi'i? Tanah yang Allah sebutkan di ayat Al-An'am, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu, tanah yang bisa menumbuhkan tanaman, itu tanah tayammum. Itu syarat tanah tayammum. Ayat itu menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat turbatuha lana tahura, tanahnya dijadikan sebagai alat bersuci. Sifat tanah bagaimana? Imam Syafi'i pakai ayat Al-An'am. Kalau kita mau ngapa pikiran fikihnya itu, tahu-tahu jadi dalil bab tayammum. Jadi dalil bab tayammum. Makanya wallahu alam saya lebih condong mendapat fuqaha mujtahid itu harus hafal Quran, bukan cuman ayat ahkam saja, harus hafal semua. Kenapa? Karena kadang dalil itu muncul bukan di ayat-ayat tentang hukum, tapi di ayat kisah, di ayat ini, di ayat itu. Kadang ada pemahaman-pemahaman yang mendetail. Uruba, mana Uruba? Eropa, sahih. Faransa, ya ada. Ala balad khabith, negeri yang jelek. Dari zaman dulu, dari perang salib, musuhin Islam dan kaum muslimin terus ini. Mukhtalifatun, berbeda kan? Ahum min baladin wahidin, la hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negeri yang berbeda. Al-yawmu, hari, jama'uhu ayyamun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-qirshu sen, kalau bahasa modern dia sen. Tapi kalau secara makna aslinya dalam lughah bahasa Arab dia bermaknanya duit, uang. Qirshun. Rakibun penumpang, sahih. Rakibun isim fa'il dari rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Ya bunayyarkab, irkab ma'ana. Ya bunayyarkab ma'ana, kata Nabi Nuh kepada anaknya. Anaknya enggak mau. Enggak mau naik perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Jam'uhu rukabun. Qadimun lama. Lama. Didduhu jadidun. Al-jaibu saku, sahih, atau kantong. Intinya syaqqun fi tsaubi lil hifzi, bolongan untuk menyimpan sesuatu. Almania, Jerman, sahih. Al-Yunan, Yunani. Malaysia, Malaysia, sahih. Alhamdulillah wa bihadha intahayna min ad-dars at-tasi'a asyara. Lahu